بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ayuhal muslimun, hadirin kaum muslimin dan muslimat yang saya muliakan dan saya cintai fillah. Alhamdulillah, pada kesempatan yang mulia ini monggo kita bersyukur tumatung Allah Azza wa Jal. Awit wonten ing kesempatan sonten utawi dalum nika kita dimudahkan untuk bisa bermajelis di tempat ini, di tempat yang mulia, di tempat yang mubarak, di tempat yang kita diperintahkan oleh Allah untuk memuliakan dan memakmurkannya, yaitu masjid min masajidillah. Salawat dan juga salam semoga senantiasa kaunjukaken dumateng Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabat, para tabi'in, wa tabi'ut tabi'in, wa man tabi'ahum bi ihsan. Para rawuh kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kula panjenengan sami tentunipun menyadari bilih nikmat Allah Subhanahu wa taala ingkang kanugrahaken dipun anugrahaken dumateng kula panjenengan sami menika sangat banyak. Dan kita tidak bisa menghitung. Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan kepada kita nikmat-nikmat-Nya yang zahir dan juga nikmat yang batin. Wa asbagha 'alaikum ni'amahu zahiratan wa batinah. Lan Allah Subhanahu wa taala zat Allah Subhanahu wa taala zat yang telah melimpahkan, mencurahkan kepada kalian nikmat-nikmat-Nya yang zahir atau yang batin. Nah, babagan menika, babagan mengingat nikmat ini perkara yang harus selalu kita selalu ingatkan satu dengan yang lain. Agar kita dimudahkan untuk bisa bersyukur. Bisa bersyukur. Nah, termasuk nikmat Allah Subhanahu wa taala yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita diciptakan oleh Allah kemudian tidak dibiarkan begitu saja tanpa ada perintah, tanpa ada larangan. Alhamdulillah kita ini diciptakan oleh Allah di dunia ini diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Nak mboten dipun atur, kalau kita itu tidak diatur, betul-betul kita ini seperti hayawanat, seperti apa? Hayawan. Naam. La yu'mar wa la yunha, tidak diperintah, tidak dilarang. Akhirnya kalau panjang sami mboten ngerti dalan. Tidak tahu jalan. Masing-masing berpikir dengan pikirannya, oh ini yang baik. Yang lain mengatakan, oh tidak, itu tidak baik. Ada yang mengatakan, oh ini yang seharusnya dilakukan. Yang lain mengatakan, oh tidak perlu dilakukan. Kalau manusia diserahkan urusan mereka, pengaturan hidup mereka pada diri-diri mereka, sungguh manusia itu zaluman jahula. Banyak berbuat zalim dan mereka adalah orang-orang yang jahil. Walhamdulillah Allah Subhanahu wa taala ya menciptakan kita ini diperintah, ada tujuan. Ada tujuan. Orang kalau punya tujuan itu hidupnya terarah. Orang kalau punya tujuan itu dia akan lapang dadanya. Orang kalau punya tujuan itu dia akan lempeng lurus. Ngerti jalan. Nah, enggak usah jauh-jauh. Kalau kita melakukan safar perjalanan ini urusan duniawi niki. Nggawa mobil ning ora ngerti ora genar nang ndi. Inten-inten banget apa mboten niku. Ya bingung kita ngapain. Enggak punya tujuan. Enggak punya arah. Padahal niki urusan duniawi. Tapi beda kalau kita safar, saya safar menuju ke suatu tempat, saya safar ke Jakarta misalnya, yang mau saya kunjungi ibu saya, bapak saya, alamatnya jelas, jalure wis genah, sangune wis ono, sekecoh mudah. Mudah. Kita mudah untuk menentukan arah untuk bisa berbuat. Begitu juga kalau kita urusan dunia lagi, masuk pasar. Masuk pasar. Tidak tahu apa yang akan kita beli, tujuannya apa, tidak tahu yang kita cari. Lebu pasar lawan, wis. Akhirnya lebu, apa yang dilihat kayaknya menarik diambil, ya. Tidak ada rencana dibeli, dan seterusnya. Begitu sampai rumah, ternyata ada yang seharusnya dia beli, tidak dia beli. Yang seharusnya dia butuhkan ternyata tidak dia cari. Lah napa malih kula panjenengan sami niki nggih gesangipun niku kan mboten teng donya kemawon. Kita ini hidup bukan hanya di dunia ma'asyiral muslimin. Tetapi kita ini hamba Allah yang melakukan perjalanan yang panjang. Di dunia itu hanya tempat bersinggah. Tidak lama. Innama hiya ayyam walayali wasyuhur. Tidak lain yang kita lalui adalah hari-hari yang terus berkurang, bulan-bulan yang terus kita lalui. Dan ada saat kita harus meninggalkan dunia ini. Ada saat kita berhenti berbuat, berhenti beramal, mboten saged napa-napa malih. Orang-orang yang kafir, ya, mereka menyangka hidup itu ya di dunia saja. Orang kafir menyangka hanya di dunia saja. Karena dunia itulah yang mereka anggap sebagai tujuan. Ini salah berarti niki. Orang ngerti arah, orang ngerti tujuan. Dia menyangka dunia itulah tujuan hidup. Maka semua daya, semua upaya, semua kemampuan dia curahkan semaksimal mungkin di dunia ini. Capek, letih, pikiran juga sempit terus demikian untuk memakmurkan dunia. ngumpulake donya sak akeh-akeh. Ngumpulake emas perak sak akeh-akeh. Piye carane duwe lemah sing amba, piye carane duwe omah sing akeh, lemah sing amba lan seterusnya. Dia tidak sadar sesungguhnya itu semuanya akan dia tinggalkan. Tetapi itulah orang-orang yang dunia menjadi tujuan. Iya. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Makanya kalau kita lihat ahli dunia itu nemen memang. Kufar, nemen. Dan yang dia dapatkan ya sebatas itu saja. Sebatas itu saja yang telah Allah takdirkan. Berbeda dengan orang yang beriman. Berbeda dengan orang yang beriman, ya. Orang yang beriman itu memiliki tujuan dan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita bimbingan melalui para nabi dan rasul. Naam. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Termasuk yang kita dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga Rasul alaihi salatu wassalam dalam hidup kita ini adalah ya memuliakan dan memakmurkan masjid. Ini menjadi salah satu perkara yang Allah Subhanahu wa taala bimbing kita agar kita mendapatkan kemuliaan. Agar kita mendapatkan kebaikan fit dunia wal ukhra. Maka bakal benten niki. Tiang-tiang ingkang dadosaken donya niku dados tujuan, maka yang akan dia makmurkan adalah dunianya. Rumahnya dia bangun bagaimana seindah-indahnya ning babakan makmurake masjid boten. Wong-wong ingkang boten beriman niku nggih kepingin mlebu masjid mon boten. Karena apa? Karena yang dia makmurkan, yang dia besarkan, yang dia jaga itu ini rumah dia. Istana dia, pekerjaan dia, pabriknya dia. Adapun orang-orang yang beriman, ya, dia mengerti bahwasanya masjid itu adalah rumah Allah Subhanahu wa taala, Baitullah yang diperintahkan untuk dimakmurkan, dimuliakan. Sehingga orang-orang yang beriman dia mendapatkan kemuliaan di sisi Allah karena memakmurkan dan memuliakan apa? Masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala. Nah, ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Tadi panjenengan dari rumah ya sudah punya rencana, punya planning saya pakai masjid. Mau duduk di sana. Niku saya itu kalau yakin insya Allah ta'ala kita itu punya rasa senang, remen, rindu untuk mendatangi tempat ini. Masjid Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa demikian ma'asyiral muslimin? Nggih niku kalau wau. Ya. Kita diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala ya untuk mengerti tujuan hidup, untuk mengerti ya nikmat Allah Subhanahu wa taala yang agung ini. Nah, wonten ing kesempatan menika ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, kita akan membahas sebuah tema ya seperti diumumkan ya. Tema ini pun sebuah pertanyaan ini. Tanggung jawab siapa ya memakmurkan apa masjid. Jadi, memakmurkan masjid itu tanggung jawab siapa. Nah, sadaringipun ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah ya, ada beberapa hal yang perlu kita sampaikan ya terkait dengan masjid. Yang pertama, ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, masjid itu adalah tempat yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala di muka bumi. itu masjid. Tempat yang paling dicintai oleh siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini babagan itu babagan keyakinan. Kita diberitahu oleh Nabi alaihi salatu wassalam, Rasul ngendika pilih panggonan papan ingkang paling dipun tresnani dening Allah Subhanahu wa ta'ala niku masjid. Qala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngendika, ahabbul biladi ilallahi masajiduha. Tempat di muka bumi ini yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala adalah masajiduha, masjid-masjidnya. Maka ketika kita mendengar sabda Nabi alaihi salatu wassalam ini, ya, kita punya kewajiban untuk meyakini seperti apa yang diyakini oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak boleh ragu bahwasanya tempat yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala adalah apa? Masjid. Di muka bumi. Kemudian ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Dalam hadis ini juga ada faedah perintah untuk kita mencintai. Walaupun bentuknya itu berita, ini kan berita ya, khabar. Nabi mengabarkan tempat yang paling Allah cintai di muka bumi ini adalah apa? Masjid-masjidnya. Ini berita, khabar. Tetapi para ulama ngendika pilih khabar ini juga mengandung perintah. Mengandung perintah untuk kita mencintai masjid. Sebab kita sebagai seorang hamba diperintahkan untuk mencintai apa yang Allah cintai. Dan membenci apa yang Allah benci. Sehingga ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, ya, kita harus berusaha untuk mencintai masjid. Harus menempuh sebab untuk mencintai masjid. Ingkang naminipun kemuliaan niku kan mesti wonten sebab. Bagaimana mungkin kita mencapai sesuatu kok kemudian kita tidak apa? Menempuh apa? Sebab. Dan namanya cinta kepada masjid, satu orang dengan orang yang lain itu bertingkat-tingkat. Tresnane niku beda-beda. Nah, kalau ada seorang yang dia kurang cintanya kepada masjid, ya, maka hendaknya dia banyak memohon kepada Allah agar dia bisa mencintai apa yang Allah cintai. Nyuwun dumateng Allah. Baik untuk diri kita atau untuk orang lain. Misal, saya sebagai seorang anak kok melihat bapaknya kok kurang seneng nang masjid. Kulo anak niki semangat teng masjid, jenengan misalipun semangat teng masjid ning kok ningali bapane kok ora semangat nang masjid. Bisa kedhitung setahun niku ping loro no ping telu. Niki kan usahake. Alhamdulillah salat ning teng griya. Anake babagan datang ke masjid itu kok kurang. Niki kan babagan ingkang kula panjenengan sami prihatin nggih napa mboten? Prihatin. Berarti rasa cinta ini pun ya ada cintanya, tetapi tentu ini pun benten. Berbeda dengan orang yang senantiasa datang ke masjid. Gih, nombor. Nah, di situ ma'asyiral muslimin, ya, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kecintaan kepada kita, kecintaan kepada orang tua kita, kecintaan kepada anak-anak kita agar bisa mencintai masjid. Sebab Allah lah yang menjadikan hati-hati kita ini bisa mencintai iman. Bisa mencintai amalan soleh. Walakinna allaha habbaba ilaikumul iman. Wazayyanahu fi qulubikum. Wa karraha ilaikumul kufra. Wal fusuqa. Wal isyan. Tetapi hanya Allah sajalah. Habbaba ilaikumul iman. Dialah Allah saja yang menjadikan kalian bisa mencintai iman. Kula panjenengan sami niki mboten saged tresno, tidak bisa mencintai sholat, tidak bisa mencintai masjid, tidak bisa mencintai iman, tidak bisa mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kalau Allah tidak menjadikan hati kita apa? Mencintai mboten saged. Walakin Allah habbaba ilaikumul iman wa zayyanahu fi qulubikum, dan Allah lah yang menjadikan iman itu menjadi indah dalam hati-hati kalian. Sebaliknya Allah pula yang menjadikan hati-hati kita membenci kefasikan, kekufuran, kemaksiatan. Wa karraha ilaikumul kufra wal fusuqa wal isyan, dan Allah pula yang menjadikan hati-hati kalian bisa membenci kekufuran, kefasikan, kemaksiatan. Nah, ini yang pertama, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Jadi, ya, dari sabda Nabi alaihi salatu wasalam ini, ya, kita bisa mengetahui dan harus meyakini bahwasanya masjid itu adalah tempat yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, dari sini juga terkandung anjuran, motivasi, perintah untuk kita mencintai apa? Masjid, dan menempuh sebab-sebab agar kita bisa mencintai masjid. Di antaranya dengan berdoa. Doa nyuwun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Permasalahan yang kedua, memakmurkan masjid. Apa ini maksud dengan memakmurkan masjid? Memakmurkan masjid makna memakmurkan masjid. Nah, ayat-ayat Al-Qur'anul Karim dan juga hadis-hadis Nabi alaihi salatu wassalam, ya, menjelaskan kepada kita bahwasanya memakmurkan masjid itu ada dua macam. Ingkang nomor sepindah, ma'asyiral muslimin rahiman wa rahimakumullah, memakmurkan fisik itu secara fisik dimakmurkan, dibangun, dibersihkan, ya, dirawat secara fisik. Nah, makanya kita bisa melihat betapa banyak, ya, perintah untuk kita membangun apa? Masjid. Bahkan, ya, hadis tentang membangun masjid itu adalah hadis yang mutawatir, hadis yang mutawatir. Banyak para sahabat yang meriwayatkan hadis tentang perintah dan keutamaan membangun apa? Masjid. Banyak sahabat yang meriwayatkan. Di antara hadis yang masyhur, dan ini hadis mutawatir, adalah sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Man bana lillahi masjidan banallahu lahu baitan fil jannah." Atau kama qala Rasul alaihi salatu wasallam. Atau man bana masjidan lillah, siapa yang membangun masjid karena Allah, banallahu lahu baitan fil jannah, sungguh Allah akan membangunkan untuknya rumah di dalam jannah. Ini hadis pun mutawatir yang meriwayatkan banyak. Abu Bakar meriwayatkan hadis ini, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, termasuk 10 orang yang dijamin masuk surga, semuanya meriwayatkan hadis ini. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali bin Abi Thalib, Talhah bin Ubaidillah, Zubair bin Awam, Sa'ad bin Abi Waqqas, Sa'id bin Zaid, Abu Ubaidah Amir bin Jarrah, Abdurrahman bin Auf. Ini sahabat yang meriwayatkan hadis ini, diantaranya ini 10 orang yang dijamin masuk surga. Dan masih banyak yang lain. Nah, ini yang dimaksud dengan memakmurkan secara apa? Fisik. dan diberi motivasi, pahalanya besar. Siapa yang membangun masjid karena Allah, Allah akan ganti, gantinya lebih baik. Sesuatu yang sangat indah, tidak bisa dibayangkan betapa indahnya dan kekal, abadi. Baitan fil jannah, rumah di jannah. Istana di jannah. Nah, sehingga ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, ya, kalau kita di dunia ini punya kesempatan untuk membangun masjid, mari kita lakukan. Nah, walaupun kita membantunya tidak bisa membangun masjid utuh, kita bisa membangunnya hanya memberi 10 sak semen, betul atau tidak? Kita akan termasuk yang mendapatkan pahala itu insya Allah. Apalah artinya sedikit yang kita sumbangkan, yang kita keluarkan. Kalau yang kita bangun itu adalah rumahnya Allah. Subhanahu wa ta'ala. Nah, badan sakit material, tenaga kita apa namanya. Kita sumbangkan. Kita sedang memakmurkan ya masjid secara apa? Fisik. Juga ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah diriwayatkan di dalam Sunan Abi Dawud rahimahullah. Sebuah hadis yang lafadznya, yakni makna hadis tadi. Nah, amara Rasul alaihi salatu wassalam antubna al-masajid fit-tur. Rasul alaihi salatu wassalam memerintahkan untuk masjid-masjid itu dibangun di kampung-kampung. Kampung-kampung. Berarti kampung-kampung itu butuh kali masjid apa mboten? Butuh berarti, kok nganti orang kampung rana masjid. Berat. Nabi memerintahkan agar ya dibangun masjid di kabilah-kabilah, di kampung-kampung. Wa'an tunadzaf wa tutayyab. Au kama qala Rasul alaihi salatu wassalam. Dan diperintahkan untuk tunadzaf. Tunadzaf yakni dibersihkan. Watu toyab dan diberi wangi-wangian. Ini Rasul ingin ngendika. Diberi wangi-wangian termasuk sesuatu yang disyariatkan. Nah, wa antu nabbah. Nah, wabillahi taufiq. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kalau kita lihat Masjid Nabawi, Masjidil Haram, kalau bab wangi-wangian, masya Allah itu. Tapi ada di bawah bukhur, bukhur itu, apa nggih, gaharu itu. Kayu gaharu. Dinyalakan. Sehingga asapnya itu memenuhi ruangan. Wangi memang. Wangi. Nah, ya kita beri minyak wangi atau apa, nah misalnya pun, nonton, apa nggih, nyemprot nih kalau. Nah, itu bisa juga. Ya, atau sesuai dengan kemampuan. Ya. Saya pernah lihat ada orang bawa minyak wangi, memang sengaja dia untuk bersin, untuk ngasih minyak wangi di mana? Ya, di karpet terus. Ya, subhanallah, man. Sesuatu yang memang diperintahkan. Nah, rumah kita saja dibersihkan lemen, ya, namanya wipol, apalagi wipol atau apa ya? Wangi-wangi itulah ya, ngasih wangi-wangi. Ini masjid. Nabi juga memerintahkan dalam hadis ini dan diperintahkan an tunawwaf wa tutayyab. Nah, dan jangan meremehkan amalan membersihkan masjid. Nyapu, membersihkan masjid. Ini amalan yang luar biasa. Dibersihkan masjid itu. Dulu di zaman Nabi itu ada seorang wanita, ya, aswad, hitam, ya, biasa membersihkan apa? Masjid. Dan Nabi alaihi salatu wassalam memuliakan wanita ini. Baik, di antara yang menunjukkan beliau memuliakan wanita ini dan pekerjaan itu, ya, suatu saat Nabi kehilangan wanita ini lah kok. Orang no kabar, tidak kelihatan lagi wanita ini sedang membersihkan masjid. Ditanya para sahabat, kemana wanita ini? yang biasa membersihkan apa? Masjid. Menyapu masjid. Para sahabat menjawab, "Duh Rasulullah niki tiang estri niki pun pecah. Meninggal tadi malam. Dan kita makamkan." Rasul ngendika, "Lho kok enggak dikasih tahu kita?" Kemudian para sahabat mengatakan, "Kita khawatir mengganggu engkau ya Rasulullah." Dan Nabi mengatakan, "Mana? Tunjukkan kuburnya." Diantarkan Nabi ke kuburan wanita ini, kemudian Nabi sholat. Sholat jenazah. Di hadapan kuburan. Ini ya diperbolehkan untuk menyolati jenazah bagi yang tidak mendapatkan kesempatan menyolati. Yang menyolati apa? Ya, jenazah di depan makamnya. Dan ini bukan sholat ghaib. Karena jenazahnya ada di situ. Nah, wabillahi taufiq. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, ini kurang lebih ya yang dimaksud dengan memakmurkan masjid secara apa? Fisik. Nah, dan kalau berbicara ini tanggung jawab siapa? Ya mari kita berlomba-lomba, wong kita semuanya ingin mendapatkan pahala dari Allah kok. Kan ngoten nggih. Selama kita punya kesempatan ya, kita makmurkan. Dari sisi fisik, lampu nipun, ketinggal lampu kok pedot, kita ganti. Misal, enggak ada Pak, aman insya Allah. Ya. Atau mungkin air, keran, ya. Baik. Wabillahi taufiq. Kemudian yang kedua, ma'asyiral muslimin, rahimani wa rahimakumullah, memakmurkan masjid dengan memakmurkan secara maka batiniahipun atau memakmurkannya dengan ibadah. Aniki. Ini juga hal yang menjadi tujuan kita. Dan kita diberitahu dan diperintahkan oleh Allah untuk memakmurkan masjid itu ya, dengan berbagai macam ibadah. Di antara dalilipun ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, kisah badui yang kencing di masjid Nabi alaihi salatu wassalam. Hadisipun ma'ruf, hadisipun masyhur. Ya. Ketika itu Nabi alaihi salatu wassalam di masjid bersama dengan para sahabat. Ya. Tiba-tiba datang seorang badui. Ja'a a'rabiyun fa bala fi ta'ifatil masjidi. Datang seorang badui. Ya. Masuk ke masjid, tiba-tiba waduh si panggonan masuk masjid, lihat tinggal bingung ngoten iki, langsung menuju salah satu sudut masjid, kencing di situ. Orang kencing kan kelihatan gayanya, kelihatan kan seperti itu. Nah, ini para sahabat semuanya ketika melihat itu ya kaget. Para sahabat fazajarahun nas, maka para sahabat ya segera zajarahu, menghardiknya. Bahkan ada yang mau mengambilnya, menariknya. Ini kan kemungkaran, gitu betul. Kemungkaran, masjid kok untuk kencing. Tapi wajar bagi orang yang jahil, tidak tahu ini badui. Nah, ketika itu Nabi alaihi salatu wasalam berkata kepada para sahabat Nabi ridwanullah alaihi majma'in, "Da'uhu, la tuzrimu, biarkan dia sampai selesai kencing. Jangan ditarik, jangan dikeluarkan, jangan dibentak, sudah biarkan dia kencing sampai selesai." Begitu selesai, Nabi alaihi salatu wassalam memerintahkan sahabat untuk mengambil air satu ember. Fa'amarohum bidhanubin min ma'in fa'uhriqa alaihi. Kemudian Nabi alaihi salatu wassalam memerintahkan para sahabat untuk mengambil satu ember air. Fa'uhriqa alaih, dituangkan pada ya bekas kencing badui tadi. Dan perlu diketahui ya, lantai masjid Nabi ketika itu adalah dari tanah yang sangat mudah meresap, sehingga cara mensucikan ya, tempat yang terkena kencing kondisinya seperti itu cukup disiram dengan air ya, cukup sehingga air itu meresap membawa apa namanya kencing, hilang bekas siput. Nah, ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Di akhir hadis, ya, Nabi alaihi salatu wasallam mendekati badui ini, kemudian mengatakan, ya fulan, ya, sesungguhnya masjid itu ya dibangun bukan untuk yang seperti ini, tetapi dibangun untuk doa, untuk berdoa, untuk sholat, ya. Nah, untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi masjid itu dibangun untuk zikrullah wa du'a wa sholat. Dan ini kisah badui ini, ya, banyak faedah yang bisa kita ambil. Banyak faedah yang bisa kita ambil. Di antara faedah yang bisa kita ambil, di sini sekaligus ada contoh dan ada dalil memakmurkan masjid dengan dua hal tadi. Yang pertama adalah memakmurkan dari sisi fisikipun. Gimana badan? Karena di sini Nabi alaihi salatu wasallam dawuh sekaligus mencontohkan ketika ada najis di masjid diperintahkan untuk dibersihkan. Wa tunadzaf. Tunadzaf. Kemudian Nabi alaihi salatu wasallam menyampaikan kepada badui ini tentang apa tujuan masjid itu dibangun. Jadi masjid itu dibangun untuk ya zikrullah, untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk as-shalah. Nah, niki sedaya zikir, salat, doa ini adalah bagian dari memakmurkan apa? Masjid dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Niki poin ingkang kaping kalih, ya, yang perlu kita sampaikan tentang makna memakmurkan apa? Masjid. Jadi memakmurkan masjid bukan hanya dari sisi fisik. Kalau memakmurkan masjid dari sisi fisik, ya, banyak sudah sekarang masjid yang besar, yang megah, yang indah. Tetapi makmur dari sisi ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala lah niki. Ini yang harus selalu kita ingatkan satu dengan yang lain. Nah, salah satu ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, perkara yang ketiga yang ingin kita sampaikan di sini, ya, kita sedikit bercerita dan mengingat sirah, tarikh perjalanan hidup Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena beliau ini orang yang benar-benar kita cintai. Nah, lebih kita cintai dari siapapun dari manusia. Ayah kita, ibu kita, anak kita. Wan nas ajmain. Dan manusia seluruhnya. Nabi adalah orang yang seharusnya paling kita cintai. Sampai Nabi mengatakan la yu'minu ahadukum hatta akunu ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Kalian tidak dikatakan beriman, kalian tidak sempurna imannya sampai aku lebih dia cintai daripada walidihi, orang tuanya, wawaladihi, dan anak-anaknya, wannasi ajmain, dan manusia seluruh. Maka tentu, ya, membaca sirah Nabi, membaca perjalanan Nabi, bagi seorang muslim, bagi seorang mukmin itu perkara yang sangat membahagiakan dia. Ingkang kawula maksud, ma'asyiral muslimin, kita ingin melihat bagaimana di dalam sirah Nabi alaihi salatu wassalam, ya, Nabi alaihi salatu wassalam memakmurkan masjid. Nabi alaihi salatu wassalam memuliakan masjid. Nabi alaihi salatu wassalam, ya, betul-betul membangun, memakmurkan zahir dan batin. Beliau adalah teladan kita, ma'asyiral muslimin. Rahimani wa rahimakumullah. Rasul tidak hanya memerintahkan saja dengan lisan, tetapi beliau memberikan contoh. Nalika kita ningali sirah perjalanan hidup Nabi Ali Shallallahu Alaihi Wasallam, ketika Nabi hijrah dari Makkah ke Madinah, amalan yang pertama kali beliau lakukan di Madinah adalah membangun masjid. Dan masjid yang pertama kali dibangun oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Masjid Quba. Masjid Quba. Nah, dari Masjid Nabawi kurang lebih berjarak 5 km. Kurang lebih. Jadi beliau belum masuk ke dalam kota Madinah, belum sampai jantung kota Madinah, baru di pinggiran kota. Ingkang pertama kali dipun bangun dening Rasul alaihi salatu wasalam adalah masjid, Masjid Quba. Bergotong royong para sahabat membangun. Dalam keadaan Nabi belum memiliki rumah. Jadi bukan rumah dulu yang beliau bangun. Beliau masih singgah menumpang di sebagian sahabat beliau sallallahu alaihi wasallam sampai Masjid Quba itu jadi, dan masjid ini memiliki keutamaan yang besar. Itu masjid yang dibangun di atas ketakwaan. Dan karena dibangun di atas ketakwaan, di atas keikhlasan, dijaga oleh Allah sampai hari ini. 14 abad terjaga. Nah, baik, wabillahi taufiq. Kemudian beliau masuk ke dalam kota Madinah, beliau membangun lagi masjid berikutnya, yaitu Masjid Nabawi. Nah, insya Allah ba'da sholat isya, atau ba'da adhan isya, ba'da adhan atau ba'da sholat, ba'da adhan. Monggo, pripun. Salat dulu dilanjutkan. Ngeten? Salatnya nanti. Oji, mulai dari mau. Dulu Pak Misri. Ngeten monggo nggih? Ya, berarti monggo azan dulu, ba'dal azan kita lanjutkan. Ya, kemudian iqamah. Ngeten nggih? Monggo. Para rawuh kaum muslimin, muslimat rahimani wa rahimakumullah. Jadi Rasul alaihi salatu wassalam ketika beliau sampai ke Madinah dalam hijrah beliau, yang pertama kali beliau lakukan adalah bina Masjidil Quba, membangun Masjid Quba. Saksamunipun masjid menika rampung dan beliau tinggal beberapa saat di Quba, beliau melanjutkan perjalanan masuk ke kota Madinah. Dengan menggunakan ontanya beliau berjalan. Para sahabat semuanya ingin ngampirake. Semuanya ingin Rasul bisa masuk ke rumah mereka, tinggal bersama mereka. Semuanya ingin. Tetapi Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan biarkan. Onta ini berjalan, fa innaha ma'murah. Unta ini diperintah oleh Allah. Di mana dia berhenti nanti? Ternyata berhenti di tempat Abu Ayyub Al-Ansari. Beliau pun tinggal di tempatnya Abu Ayyub. Sekali lagi, beliau dereng damel dan belum membuat apa? Rumah untuk beliau. Beliau pun tinggal di tempat Abu Ayyub Al-Ansari. Kemudian beliau membangun Masjid Nabawi. Masjid yang kedua yang dibangun oleh Nabi alaihi salatu wasallam setelah Masjid apa? Quba. Dan masjid ini pun juga dibangun di atas takwa. Nah. Dan masjid yang dibangun di atas takwa itu akan dijaga oleh Allah. Sampai hari ini dijaga dua masjid ini. Sebagaimana Masjidil Haram, Ka'bah juga dijaga oleh Allah. Nah. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Nah, ini ada faedah penting. dari apa yang dicontohkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, beliau membangun masjid di hadapan ummah, di hadapan umat, dan beliau mengajak manusia untuk ikut bersama-sama membangun masjid. Ini mboten piyambak Rasul niku, tetapi mengajak semuanya untuk memberikan andil. Di sini ada banyak faedah. Di antara faedahnya yang pertama, ma'asyiral muslimin, bahwasanya masjid itu memiliki nilai yang sangat strategis dalam kehidupan bermasyarakat. Masjid itu keberadaannya adalah perkara yang sangat penting dan menjadi sebab kebaikan. Makanya wajib kita bersyukur memiliki masjid, tinggal di negeri yang mudah untuk mendapatkan masjid. Saya setuju, ma'asyiral muslimin, sebagian tempat di negeri-negeri yang bukan Islam, mendapatkan masjid itu sulit. Ini nikmat yang kita tidak boleh lupa. Teman-teman kita yang ada di Faransa, di Prancis, atau di Amerika, atau di Cina, sebagian tempat sulit untuk mendapatkan masjid. Nah, kepingin Jumatan mawon kudu luar doa. Kita alhamdulillah, ya, Allah mudahkan untuk mendapatkan masjid. Di mana-mana ada masjid. Jalan baru 100 meter sudah ada masjid. Maju lagi ada musholla, maju lagi ada masjid lagi. Dari sisi fisik banyak. Nah, kembali kepada kisah Nabi alaihi salatu wassalam membangun masjid. Ini amalan pertama beliau lakukan di Madinah. Sebelum beliau membangun rumah beliau alaihi salatu wassalam, bahkan langsung dua beliau bangun. Ini menunjukkan bahwasanya masjid itu memiliki nilai yang sangat besar, posisi yang sangat strategis dalam islah al-mujtama', dalam memperbaiki masyarakat. Faedah yang nomor kali, ma'asyiral muslimin, dari kisah ini Nabi mengajak semua untuk memberikan andil. Berarti bab memakmurkan masjid niku dicontohkan oleh Nabi, ya. Apa contoh Nabi? Nabi merangkul semuanya. Memerintahkan semua untuk memberikan andil. Apapun yang bisa dilakukan, sekecil apapun. Ini menjadi tanggung jawab kita semuanya. Menjadi tanggung jawab bersama. Justru yang ada hendaknya berlomba-lomba untuk memakmurkan masjid, baik dari sisi fisik atau yang lainnya. Salah satu pun ma'asyiral muslimin rahimahullah rahimahumullah, kalau kita lihat dalam sirah Nabi juga, kita melihat bahwasannya masjid di zaman Nabi alaihi salatu wasallam betul-betul difungsikan, ya, maksimal. Di antaranya adalah menjadikan masjid sebagai tempat untuk belajar, tempat untuk menuntut ilmu, tempat untuk membaca Al-Quranul Karim, mendengarkan hadis Nabi alaihi salatu wassalam, dan ini termasuk bagian dari memakmurkan masjid. Bahkan secara khusus Nabi alaihi salatu wassalam menyebutkan keutamaan menuntut ilmu di masjid, duduk di masjid, membaca ayat, mempelajari Al-Quranul Karim. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyathumur rahmah wa haffathumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man indahu. Tidaklah suatu kaum berkumpul di masjid-masjid Allah. Kumpul di masjid berarti ya diperintahkan untuk memakmurkan memang dengan mendatanginya. Yatluna kitab Allah, mereka membaca kitab Allah. Wa yatadarasunahu bainahum, mereka mempelajarinya, mentadarusnya, mempelajari maknanya. Illa nazalat alaihimus sakinah, nah, kecuali orang-orang yang datang ke masjid, duduk di masjid, mempelajari Al-Quran dan Sunnah, itu akan turun kepada mereka as-sakinah, ketenangan. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, diliputi rahmatipun Allah. Wa haffathumul malaikah, dikerumuni malaikat-malaikat Allah. Wa dzakarahumullahu fiman indah. Nah, di sini saya memberikan nasihat untuk saya pribadi dan panggilan semua. Mari kita contoh masyarakat Rasulullah alaihi salatu wassalam ketika itu dengan betul-betul menjadikan masjid ini tempat untuk belajar, tempat untuk menuntut ilmu. Nah, termasuk juga diantara yang disyariatkan oleh Allah, Allah mewajibkan kita untuk menghadiri sholat Jum'ah dan meninggalkan jual beli. Nah, Allah merintahkan dalam Al-Quran, wa dharu bai', tinggalkanlah jual beli. Idza nudiya lis-shalah, ketika dipanggil sholat pada hari Jumat, fas'au ila dzikrillah, cepat-cepat menuju masjid Allah untuk sholat Jumat, berzikir kepada Allah, dan tinggalkanlah jual beli. Wa dharul bai'. Ini adalah kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala. Kita tidak dibiarkan bebas sakarepe dhewe niku mboten. Ingat tadi, kita sebutkan mukaddimah tadi. Nah, tetapi Allah wajibkan kita untuk kepentingan kita, untuk maslahat kita, setidaknya pada hari Jumat itu wajib bagi kaum laki-laki untuk datang ke masjid. Duduk di masjid. Mubakir. Mendekat kepada imam. Mendengarkan, bahkan kita mengucapkan diam, nonton wong sing ribut terus, ojo ribut terus, tidak boleh. Untuk kita betul-betul duduk mendengarkan imam, khatib menyampaikan ilmu. Jadi betul-betul ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, masjid itu adalah tempat untuk kita belajar, tempat untuk kita menuntut ilmu. Kalau kita ada masjid seperti di sini, alhamdulillah, kemudian kita jadikan betul-betul masjid ini tempat untuk belajar. Belajar membaca Al-Quran untuk anak-anak kita, anak-anak kaum muslimin. Belajar doa-doa anak-anak kita dan anak-anak kaum muslimin secara umum. Belajar akidah untuk anak-anak kita dan anak-anak kaum muslimin. Sak wong tuane juga duduk belajar baca Al-Quran, duduk belajar tafsir. Maka, ya, yang seperti itu akan menjadi bekal untuk kita menghadap Allah subhanahu wa ta'ala. Di majelis ini juga kita ingatkan, ya, keutamaan orang-orang yang hatinya selalu tergantung dan ingat dengan masjid. Yang ini juga sekaligus, ya, mengingatkan bahwasanya semua kita itu butuh. Jadi yang harus memakmurkan itu ya kita semuanya. Nabi alaihi salatu wasalam pernah mengabarkan tentang hari kiamat. Bahwasanya pada hari kiamat itu tidak ada naungan kecuali naungannya Allah. Panas matahari didekatkan sedekat-dekatnya, tidak ada naungan. Tetapi pada hari itu ada 7 golongan yang Allah beri naungan. Dipun diwatakan dari Imam Muslim dan juga Imam Bukhari, sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluhu. Ada 7 golongan yang mendapatkan naungan Allah pada hari tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Disebutkan 7. Di antara 7 golongan itu adalah warajulun qalbuhu mu'allakun fil masajid. Dan seorang yang hatinya itu mu'allak, mu'allak itu tergantung, gantung teng masjid. Walaupun dia di luar masjid, namun ya, dia selalu ingat masjid. Selalu ingin memakmurkan masjid. Maka dia selalu menghadiri sholat 5 waktu. Bagi kaum laki-laki wajib. Nah, menghadiri sholat 5 waktu. Duduk di majelis ilmu. Hatinya mu'allak pun di masjid. Nah, ini golongan, ya, di antara 7 golongan yang akan mendapatkan naungan, naungan Allah subhanahu wa ta'ala pada hari kiamat. Dan kita semuanya ingin untuk itu. Maka jalan untuk kita mendapatkan kemuliaan adalah kita berusaha memakmurkan masjid Allah subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah. menika bilih sedikit, ya sedikit apa yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Marilah kita banyak minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala agar sisa umur kita, sisa hidup kita ini kita manfaatkan untuk bisa memakmurkan masjid. Sudah ada bangunan ya yang megah, bangunan yang bersih, yang kuat. Nah, kita manfaatkan sebaik-baiknya. Barakallahu fikum, semoga Allah memberkahi kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Naktafi bihadzal qadri wa sallallahu wasallama ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.